Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. معاشر الإخوة أحبتي في الله أعزني الله وإياكم قرأنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه terkait dengan tanda-tanda seorang munafik yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Man hafizal hadith falyaqra. Barakallahu fikum. Zadakumullahu ilman wa hirsa. Selanjutnya, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, kita baca sanad yang kedua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang dibawakan oleh al-Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddathana Abu Bakar Ibn Ishaq thiqatun. قال أخبرنا ابن أبي مريم telah memberitakan kepada kami ابن أبي مريم اسمه سعيد سعيد ابن الحكم ابن محمد الجمحي masyhur dengan kunyah atau dengan laqab Ibnu Abi Maryam. Kata Zahabi rahimahullah, kana thiqatan kathiral hadith. Beliau rawi yang thiqah, banyak meriwayatkan hadith. قال أخبرنا محمد ابن جعفر telah memberitakan kepada kami محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري حافظ ثقة. قال أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة telah memberitakan kepadaku العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب. Ini sering lewat nama beliau, ثقات حافظ. An abihi, dari ayah beliau Abdurrahman ibn Ya'qub Abul Ala. An abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, min alamatil munafiqi thalathatun. Di antara tanda-tanda seorang munafik ada tiga. Ini membedakan dengan lafaz yang sebelumnya. Kalau lafaz sebelumnya Nabi mengatakan ayatul munafiqi thalathun. Tanda seorang munafik ada tiga. Pada lafaz di sini Rasul menyebutkan min yang maknanya lid tab'id, menunjukkan sebagian. Di antara tanda munafik ada tiga, sehingga ini memperjelas lafaz hadis sebelumnya, juga memperjelas lafaz hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyebutkan tanda munafik ada empat. Itu semua hanya permisalan atau contoh dari tanda-tanda munafik, bukan pembatasan. Idza haddatha kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, ketika diberi amanah dia khianah. Untuk tanda-tandanya sama persis dengan yang disebutkan pada lafaz sebelumnya. Tambahan faedahnya ada pada permulaan lafadznya, min alamatil munafik. Jazakumullah khair. Ya, menunjukkan tiga tanda maupun empat tanda pada hadis-hadis sebelumnya bukan pembatasan. Faqad taqaddama ma'ana, sudah lewat penjelasan tentang masing-masing dari tanda-tanda munafik. Berdusta, ingkar janji, dan khianah. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Uqbah ibnu Mukram al-Ammi, telah menceritakan kepada kami Uqbah ibnu Mukram al-Ammi, Abu Abdul Malik al-Basri, thiqatun. Beliau orang Basrah, diakui hafalan beliau, termasuk gurunya Imam Muslim. Qala haddatsana Yahya ibnu Muhammad ibni Qais Abu Zukair, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Muhammad ibni Qais Al-Madani, Abu Zukair. Beliau maqbul. Ya. Maqbul, diterima hadisnya. In tubi', kalau ada penguat. Dibawakan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam Siyar A'lamin Nubala, kharraja lahu Muslim fi sahihihi mutaba'atan. Imam Muslim menyebutkan hadisnya Yahya ibnu Muhammad ibni Qais Abu Zukair al-Madani di dalam sahihnya sebatas mutaba'ah. Ya, dalam sahih Muslim, begitu pula dalam sahih Bukhari ada usul hadis-hadis inti itu yang dipastikan kesahihannya oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari. Ini yang disebutkan di awal bab biasanya. Yang disebutkan di awal bab itu termasuk usul. Kemudian ketika menyebutkan tambahan-tambahan lafaz dengan sanad yang berbeda, itu masuk kategori bab asy-syawahid wal mutaba'at. Termasuk di sini hadisnya Yahya ibnu Muhammad ibni Qais Abu Zukair yang disertakan dalam Sahih Muslim, ini kategori mutaba'ah, untuk memperbanyak dalil. Dan dia masih dikategorikan diterima hadisnya karena ada penguat dari jalan lain yang nanti akan disampaikan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dan juga datang dari jalur yang lain dengan lafaz yang serupa. Sehingga posisi hadisnya Yahya ibni Muhammad ibni Qais di dalam Sahih Muslim masih aman. Paham? Tayyib. Ini faedah untuk yang sudah belajar ilmu mustalahul hadis. Yang belum dapat, ya bisa di skip terlebih dahulu. Ya. Nah, qala, beliau berkata, sami'tul Ala ibn Abdurrahman. Aku mendengar Al-Ala ibn Abdurrahman yang tadi. Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub. Yuhadithu bihadhal isnad. Menyebutkan dengan sanad ini. An Abi Hurairah. Waqala, beliau mengatakan dalam lafaz hadisnya, ayatul munafiqi salasun, tanda seorang munafik ada tiga. Nah, di sini ada tambahan lafaz, dan tambahan lafaz ini mari kita renungkan bersama, karena enggak main-main apa yang disampaikan oleh Nabi di sini. Wa in sama wa shalla, sekalipun dia berpuasa dan melaksanakan salat. Wa za'ama annahu muslim, dan beranggapan dirinya adalah seorang muslim. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, al khawfu minan nifaq. Ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk merasa takut dari sifat kemunafikan. Seorang muslim sangat mungkin terjangkiti penyakit nifaq atau terjatuh pada ciri-ciri kemunafikan walaupun dia menganggap dirinya adalah orang yang soleh, menganggap dirinya orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya sebagai orang yang dekat dengan Allah azza wa jal. Dia tidak memiliki kebencian kepada Allah, kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kebencian terhadap Islam, tidak ada kebencian terhadap kaum muslimin. Naam, dia selamat dari itu semua karena dia memang mukmin, dia muslim. Tapi sekalipun dia seorang mukmin, sekalipun dia seorang muslim, bahkan punya ilmu, masih besar kemungkinannya terjatuh dalam ciri-ciri kemunafikan. Bisa dipahami? Naam. Sehingga jangan merasa selamat, jangan merasa bebas, jangan merasa aman. Walaupun Anda menjaga sholat, berpuasa, merasa sebagai mukmin sejati, merasa sebagai muslim yang sesungguhnya, merasa sebagai seorang sunni salafi alal jaddah. Ya, enggak kaleng-kaleng bahasanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Salafi sesungguhnya, salafi sejati, enggak kaleng-kaleng, Mas. Ya, 1000% bahkan. Itu tidak menjadi jaminan Anda selamat dari tanda-tanda kemunafikan. Mungkin selamat dari nifaq i'tiqadi, tapi Anda bisa saja terjatuh dalam nifaq amali, nifaq asghar, dan itu termasuk dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah. Kita selesaikan apa namanya sanad yang ketiga dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Wa haddatsani Abu Nasr At-Tammar. Telah menceritakan kepadaku Abu Nasr At-Tammar. Tammar nisbah kepada tamrun, artinya penjual kurma. Ada Abu Saleh As-Samman Az-Zayyat, imam. Ada pula Abu Nasr At-Tammar. Nama beliau Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Al-Qushairi Ad-Daqiqi At-Tammar. Ya, Ad-Daqiqi. Daqiq itu tepung. Tamar kurma. Ya. Menunjukkan beliau punya bisnis. Ya, ada saudagar, seorang saudagar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dan pekerjaan beliau tidak membuat beliau terhalangi dari thalabul ilm, bahkan menjadi imam fil hadis, tokoh panutan, teladan, rujukan dalam masalah ilmu hadis. Ini teladan bagi kita semua. Jangan ada anggapan kalau sudah menikah, punya tanggungan anak dan istri, berarti sudah tidak ada lagi kesempatan thalabul ilm. Itu salah besar. Jangan beranggapan bahwasanya jalan thalabul ilm itu berhenti saat Anda bertemu dengan petugas KUA. Ya. Ketika bertemu dengan petugas KUA yang akan mencatat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum prosesi akad nikah antum, entah yang pertama apalagi yang kedua, ketiga dan keempat, jangan menganggap dengan antum merubah status yang tadinya bujangan lajang menjadi seorang yang beristri yang nantinya punya anak, cucu dan keturunan, kemudian merasa sudah selesai perjuangan thalabul ilm. Salah besar. Justru ketika antum masuk dalam rumah tangga, semakin besar tanggung jawab antum untuk thalabul ilmi syar'i. Semakin butuh dengan bimbingan ilmu. Dan tidak menghalangi aktivitas dalam rumah tangga antum, kewajiban antum sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, seorang ayah, untuk terus thalabul ilmi syar'i. Ya, banyak di kalangan para ulama, ahli hadis zaman dahulu, bahkan zaman sekarang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mereka tetap thalabul ilm. Tidak lepas dari ilmu, ta'lim, belajar, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, mengajak manusia kepada kebaikan. Dan mereka juga tetap menjalankan kewajiban mereka menghidupi anak istri. Alhamdulillah, istri dan anak mereka hidup berkecukupan. Belum ada sejarahnya para ulama yang kemudian memberikan makan anak istrinya dengan batu rebus. Tidak ada. Ya, tetap makan dengan makanan pokok, tempat tinggal mereka, ya roti, ya gandum. Kalau di tempat kita, ya nasi. Lengkap dengan sayurnya. Dan lauk pauk yang sehat walafiat. Masya Allah. Gemuk-gemuk. Kanifidina azaniyallahu wa iyakum. Ya. Jangan menganggap talabul ilm berhenti dengan antum menikah. Justru semakin besar tanggung jawab antum. Dengan antum menikah, antum semakin butuh dengan bimbingan ilmu. Jadi pahami? Jadi pahami? Aywa. Kata Az-Zahabi rahimahullah, Abu Nasr At-Tammar, muhaddithun, thiqatun, khayyirun, wari'un. Muhaddithun, ahli hadis, thiqah, khayyir, orang yang saleh, wari', orang yang wara'. Nazala Baghdad, pernah tinggal di Baghdad. Rahimahullahu ta'ala. Wa Abdul A'la Ibnu Hammad. Dan menceritakan kepadaku guru yang kedua, Abdul A'la Ibnu Hammad. Thiqah. Qala, keduanya berkata, haddatsana Hammad Ibnu Salamah. Telah menceritakan kepada kami Hammad Ibnu Salamah Ibnu Dinar Abu Salamah Al-Basri. Hammad Ibnu Salamah Ibnu Dinar Abu Salamah Al-Basri. Imamun Qudwatun Syekhul Islam Nahwi Bazzaz. Shof. Ini yang disampaikan oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Imam Qudwah Syekhul Islam Al-Basri An-Nahwi. Seorang imam panutan umat, Syekhul Islam dari Basrah, Nahwi, ahli nahwu. Ya, jago bahasa Arabnya. Al-Bazzaz. Bazzaz itu sebutan untuk orang yang piawai, ahli dalam urusan kain. Karena beliau dagang kain. Kanibidina azaniyallahu wa iyakum. Sama kayak Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Bazzaz. Ya, punya toko ya di Naisabur. Ya, Imam Muslim rahimahullah punya toko di Naisabur dan dilihat pernah menyampaikan hadis ya di pasar. Itu suasana pasar zaman dulu. Suasana pasar zaman dulu. Sehingga kalau antum baca kitab-kitab adab thalabul ilm, bagaimana cara para ulama untuk menghilangkan kepenatan, mereka datang ke pasar. Ya, jangan dipahami secara zahirnya. Oh, berarti cara supaya enggak futur sering-sering ke pasar pahing. Beda kondisi pasar dulu dengan pasar zaman sekarang. Kalau zaman dulu yang jualan di pasar adalah para a'immah, para ulama. Yang membeli adalah para thalabatul ilm. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya. Kalau di masjid mereka mengajarkan ilmu, teori, ketika di pasar mereka mencontohkan praktek dan amal dari teori tersebut, khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, khususnya yang berkaitan dengan ahkam al-buyu', hukum jual beli. Kata ulala. Nah, Imam Muslim berdagang. Kemudian tadi Abu Nasr At-Tammar berdagang, Abu Saleh As-Samman berdagang, Hammad ibn Salamah Al-Bazzaz. Ya, beliau punya keahlian khusus dalam mengenal kain dan warna. Ya, kain dan warna. Ini kain apa? Terbuat dari apa? Sifatnya seperti apa? Ini warna apa? Warna kan banyak ya. Ada warna hijau ke biru-biruan, biru ke hijau-hijauan, ada hijau lumut, hijau botol, hijau apa lagi, hijau kayu, hijau, macam-macam. Kanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, keahlian untuk menentukan ini warna ini dan membedakan satu warna dengan warna yang lain itu dimiliki oleh pakar kain. Bahasa Arabnya bazzaz. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, justru pasar menjadi tempat yang menyebabkan antum futur. Pasar adalah tempat di mana hafalan antum terkikis tanpa disadari. Di pondok dijaga hafalannya 1 juz sebulan, 2 juz 2 bulan, 3 juz 3 bulan. Sesekali refreshing ke pasar Pahing setelah main bola, mampir khanifidin azani Allah wa iyakum sampai ke pondok, 3 juz yang dia pertahankan, dia tumpuk 3 juz tadi, dia kumpulkan sedikit demi sedikit dengan penuh perjuangan, hanya sekali datang ke pasar Pahing, pulang-pulang yang tersisa tinggal bismillahirrahmanirrahim. Lali kabeh. Agak-agak. Nah, beda kondisinya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi jangan digunakan sebagai alasan ya untuk menghilangkan rasa futur. Ente kemana? Oh, saya ke pasar, Ustaz. Loh, saya baca seperti yang disebutkan sama Khatib Al-Baghdadi. Ya, itu salah satu cara untuk menghilangkan futur supaya fresh kembali, jalan-jalan ke pasar. Makanya saya jalan-jalan, Ustaz, ke pasar. Terus gimana hasilnya? Alhamdulillah, Ustaz, futurnya naik level. Tadinya stadium 0, sekarang stadium 4. Gitu ya. Hai kata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, An Dawud ibni Abi Hindin. Dari Dawud ibni Abi Hindin. Dawud ibni Abi Hindin. Ismu Abihi Dinar. Nama ayahnya adalah Dinar. Dawud ibnu Dinar. Al-Qushairi Al-Basri. Min Huffaz Ahlil Basrah. Termasuk deretan para penghafal hadis dari Basrah rahimahullahu taala. Nah, beliau pernah berkata, ucapan beliau ini masya Allah salah satu mutiara hikmah dari Dawud ibnu Abi Hindin, disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala. Kata beliau rahimahullah, Isnatani law lam takuna lam yantafi'in nas bidunyahum. Kata Dawud ibnu Abi Hindin Al-Qushairi Al-Basri, bukan Sijistani ya, tapi Al-Basri. Dawud ibn Abi Hindin Al-Qushairi Al-Basri, beliau mengatakan isnatani, ada dua perkara. Lau lam takuna, seandainya dua hal ini tidak ada, lam yantafi'in nas bidunyahum, niscaya manusia tidak bisa mengambil manfaat dari dunia mereka. Ya. Orang itu hidupnya akan sia-sia. Bahkan tidak bisa menjalani kehidupan dunianya kalau tidak ada dua perkara ini. Kata Dawud ibnu Abi Hindin. Kira-kira apa? Yang pertama, al-maut, kematian. Ya, kematian. Kalau enggak ada mati, orang enggak akan pernah ingat akhirat. Orang enggak akan beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Orang enggak akan beramal saleh. Orang enggak akan meniatkan dari dunianya bekal untuk negeri akhirat. Enggak ada. Kenapa? Enggak ada kematian. gerbang menuju akhirat al-maut. Ya kata ulala. Ya toh? Nah, kalau enggak ada kematian, orang enggak bisa mengambil manfaat dari kehidupan dunia. Nomor dua, wal ardu tanshifun nada, wal ardu dan bumi, tanah, tanshifun nada, yang bisa, yang mampu meresap air. Itu termasuk nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang antum pijak, yang di atas tanah tadi antum bangun berbagai macam bangunan-bangunan dengan berbagai macam bentuk model besar dan tingginya, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan bisa menghisap, menyerap air hujan. Kata ulala. Bayangkan kalau tanah tadi itu sifatnya kayak beton, tidak bisa menyerap air. Kira-kira bagaimana nasib antum? Banjir, mas. Kalau sudah banjir, apakah bisa antum main bola? Kalau pasar terapung, mungkin. Kalau main bola terapung, mustahil. Ya. Timpong misalkan, tidak bisa kalau lagi banjir. Tidak bisa umat manusia memanfaatkan kehidupan dunia mereka, bahkan menjalankan aktivitas kehidupan dunia mereka, kalau tanah yang mereka pijak itu tidak mampu menyerap air. Banjir, mas. Kata-kata, kalau tidak ada hujan, Ustaz. Lah, kalau tidak ada hujan, dari mana tumbuhan tadi bisa tumbuh? Wong antum numbuhkan tumbuhan itu pakai air, bukan pakai bensin. Ya toh? Antum tanam bibit mangga, siram pakai Pertamax. Pakai Pertamax ini. Oh, kok tambah layu? Kayaknya kurang bagus. Pertamax turbo. Dikasih kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Kok tambah layu? Kurang bagus. Kasih aftur. Bahan bakar pesawat. Ya mati. Ya mana? Ya toh? Gak bisa antum menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dari situ adalah sumber pakan antum, pangan antum, beras dari padi. Padi itu ditanam, mas. Gitu ya. Gak ada ceritanya padi itu di-download. Padi itu ditanam, yang dari padi tadi menghasilkan beras. Dari beras tadi antum masak jadi nasi. Kalau sudah jadi nasi antum makan, ya kan? Ya toh? Itu semua berasal dari mana? Tanah. Kalau tanah tadi enggak bisa menyerap air, antum enggak bisa bercocok tanam. Kira-kira bisa hidup? Enggak bisa. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Ustaz, ngandalkan hewan. Kita berburu hewan. Lah, hewan tadi makan apa? Antum suruh hewan puasa terus gemuk. Mustahil. Hewan juga makan. Nah, hewan pun juga demikian. Makanya apa? Rumput. Ya, benda. Rumput. Onta saja yang tinggal di tempat yang gersang dan tandus itu enggak makan pasir loh ya. Hah? Dia enggak bisa makan pasir, enggak bisa hidup dengan pasir. Dia hidup dengan apa? Tumbuh-tumbuhan. Oke, tawalala. Sehingga syukuri. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat bisa berpijak di atas tanah yang mampu menyerap air. Tanpa itu manusia tidak bisa menjalani kehidupan dunia mereka. Bisa dipahami? Nah, masya Allah. Ini nasihat dari Dawud ibn Abi Hindin. An Sa'id ibn al-Musayyab, dari Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab, Sayyidu Tabi'in. Tidak dilakukan lagi kesikohan beliau, hafalan beliau, gelar yang disandang oleh beliau, diberikan kepada beliau, Sayyidu Tabi'in. Ya, pemimpinnya para tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadith Yahya ibn Muhammad 'anil 'Ala. Beliau menyebutkan dari Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wasallam seperti hadisnya Yahya ibn Muhammad ibn Qais 'anil 'Ala dari Ala ibn Abdurrahman zakara fihi, disebutkan di situ tambahan lafaz wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Ini menguatkan jalur periwayatan Yahya ibn Muhammad ibn Qais. Naam. Hakadha ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Dari beberapa lafaz hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, seperti yang tadi kita singgung, fihi al-amru bil khawfi minan nifaq. Terdapat perintah untuk merasa takut dari kemunafikan. Kalau ada yang bertanya, kenapa harus takut? Ya. Seberapa besar dan seberapa dahsyat bahaya kemunafikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum? Anda merenungkan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, annal Qur'an aktsara min bayan sifatil munafikin wat tahzir minha. Al-Qur'anul Karim seringkali menjelaskan tentang sifat-sifat kaum munafikin dan memperingatkan kaum mukminin dari sifat-sifat tersebut. Al-Quran itu menjelaskan dan sering sekali menjelaskan tentang sifatnya kaum munafikin serta tahzir, memperingatkan kaum mukminin dari bahaya kemunafikan. Dari bahaya kemunafikan. Hatta qala, sampai-sampai Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, hatta qala Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarikus Salikin jilid yang pertama halaman 347, Ibnu Al-Qayyim mengatakan, kadal Qur'anu, kadal Qur'anu ayyakuna kulluhu fi sya'nihim. Hampir-hampir saja seluruh isi Al-Qur'an menjelaskan tentang kaum munafikin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hampir-hampir saja seluruh isi Al-Quran itu menjelaskan tentang kaum munafikin. Ya, buktinya, kanifidina azani Allah wa iyyakum. Maja'a fi awail suratil Baqarah. Perhatikan permulaan surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala istataha bisifatil mu'minin. Membuka surat Al-Baqarah dengan menjelaskan sifat kaum mu'minin. Berapa ayat? Halo, ayuhal hufad. Berapa ayat? Pada permulaan surat Al-Baqarah menjelaskan tentang cirinya kaum mu'minin. Halo? Berapa ayat? Hah? Berapa? Ajib. Yalah, berapa? Loh. Hah? 5 ayat. Hanya 5. Summa zakara sifatal kuffar. Setelah itu menyebutkan sifatnya orang-orang kafir. Berapa ayat? Berapa ayat? Halo? 1 sampai 5. Ayat pertama sampai ayat kelima. Itu cirinya kaum mukmin. Kemudian menjelaskan cirinya orang-orang kafir. Berapa ayat? Halo? Berapa ayat? Loh, kok ragu? Berapa ayat? Syekh, berapa ayat Syekh? Berapa ayat? Eh? Sifat orang kafir. Sa'uprit. Eh? Berapa? Hanya beberapa ayat. 2 atau 3 ayat. Selebihnya, wa ba'daha fi zikri sifatil munafikin. Lebih banyak menjelaskan sifatnya kaum munafikin daripada kaum mukminin, bahkan orang-orang kafir. Satu. Ya, satu. Bukti yang kedua, suratul Taubah, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini punya nama lain. Disebut dengan nama Bara'ah. Iya, karena diawali dengan Bara'ah. Nama lainnya? Loh, ini para penghafal Quran harus tahu. Ya Syekh ya? Syekh? Ya Syekh? Eh? Si, mana Mas Wakil? Mas Wakil? Nama lain surat At-Taubah selain surat Bara'ah yang berkaitan dengan cirinya kaum munafikin. Yang keras? Loh, izin deh. Al-Fadihah. Al-Fadihah dari kata fadhaha yafdahu, artinya membongkar. Al-Fadihah disebut dengan Fadihah karena surat ini tafdah makaidal munafikin, membongkar semua makar dan sifat-sifat yang disembunyikan oleh orang-orang munafik. Sampai suratnya disebut dengan surat Al-Fadihah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Bukti yang ketiga, suratul munafikin atwal min suratil kafirun. Surat al-munafikun itu lebih panjang daripada surat al-kafirun. Al-kafirun berapa ayat? Ini nih, enggak mungkin ya. Antum baca surat al-kafirun itu bisa sampai 15 sampai 20 menit loh kalau muter-muter terus. Ya kan? Loh, ya pada kan mirip ya, itu nggak mungkin itu, apalagi ngantuk imamnya pada subuh sebelumnya dia ronda malam misalnya fitnah azani Allah wa iyyakum, itu alamat, itu alamatul khair itu ya, rakaat pertama maju Allahu Akbar surah Al-Fatihah wala asr wala yalin asyr ya toh, karena ngantuk. Salah alamat ya, salah lanjutan ayat. Rakaat yang kedua, baca Al-Kafirun. Muter-muter, enggak hatam-hatam. Kok gak mari-mari imam ini. Ya, cuman beberapa ayat untuk surat Al-Kafirun. Untuk surat Al-Munafiqun lebih panjang daripada surat Al-Kafirun. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, Ja'afil Qur'an bayan sifatil munafikin fi 17 suratan madaniyatan min 30 suratan. Latihan. Zakara. Ja'afil Qur'an bayanu sifatil munafikin fi sab'ata asyara suratan madaniyatan min thalathina suratan. Di dalam Al-Quran, penjelasan tentang sifat orang-orang munafik ada di dalam 17 surat madaniyah. Dari 30 surat madaniyah. Lebih dari separuh, berarti. Ya kan? 30 surat madaniyah, kalau dibagi 2, 30 bagi 2 kan? 15. Ya toh? Ternyata, dari surat madaniyah yang jumlahnya 30 itu lebih dari separuhnya, 17 surat menjelaskan tentang kaum munafikin. Wastaghraqa dzalik qarabata 40 wa 300 ayah. Dan kalau dijumlahkan, kata Ibnul Qayyim, wastaghraqa dzalika qarabata 40 wa 300 ayah. Kalau dijumlahkan itu kurang lebih 340 ayat tentang kaum munafikin. Jadi fahami? Hakada yahnifidina azani Allahu wa iyyakum. Al-Qur'an menjelaskan bahkan banyak memberikan porsi tentang kaum munafikin. Ya, menunjukkan bahwasanya kemunafikan itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang enteng. Tayyib, tafadhal azan terlebih dahulu. Tayyib. Kemudian, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, mengapa kita harus takut terhadap kemunafikan? Di samping dosa ini adalah dosa yang berbahaya, karena Al-Qur'anul Karim memberikan porsi yang lebih untuk menjelaskan tentang sifat-sifat kaum munafikin, sekaligus peringatan bagi kaum mukminin jangan sampai terjatuh dalam kemunafikan. Poin yang berikutnya, annal mu'min as-siddiq yakhafu 'ala nafsihi an-nifaq. Mukmin yang jujur imannya pasti akan mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam kemunafikan. Dia takut, tidak merasa aman, tidak merasa suci, tidak merasa bebas, tidak merasa kebal dari sifat-sifat kemunafikan. Dia selalu berhati-hati, selalu waspada, selalu muhasabah, koreksi diri sendiri. Khanifidina azani Allah wa iyyakum, karena dirinya sangat-sangat takut jangan sampai terjatuh dalam kemunafikan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih beliau ucapan Ibnu Abi Mulaikah. Akhraj Al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi mu'allaqan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallaq itu tanpa sanad, dan kebiasaan beliau menunjukkan bahwasannya sanad tersebut tidak sesuai dengan syarat yang beliau inginkan dalam sahihnya. Ya, kalau disebutkan secara muallaq itu tanpa sanad, dan itu indikasi bahwasannya sanad asar tersebut tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari dalam sahihnya. Tapi bukan berarti dhaif. Bisa dipahami? Naam. Disebutkan dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah. Beliau berkata, Qala Ibnu Abi Mulaikah. Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menjumpai 30 orang sahabat Nabi. Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullahum, seluruhnya tanpa terkecuali. Ya khafun nifaq ala nafsihi. Ya khafun nifaq ala nafsihi. Seluruhnya mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam kemunafikan. Bukan orang yang merasa suci, bukan orang yang merasa bebas, bukan orang yang merasa aman dari kemunafikan. Dalam keadaan kita tahu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in adalah khairul qurun, sebaik-baik generasi manusia, mendapatkan nas dari Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan pujian secara khusus untuk para sahabat muhajirin dan sahabat ansar. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Secara tegas disebut nama para sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Sifat mereka diterangkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, semuanya dari sahabat yang pernah beliau jumpai takut dari kemunafikan. Kita telisik lebih jauh, siapa saja kira-kira 30 orang sahabat yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah nama-nama sahabat yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah, supaya kita tahu ya seberapa tinggi kedudukan sahabat tadi, seberapa mulia dan seberapa besar jasa mereka dalam Islam. Toh keutamaan-keutamaan tadi tidak membuat mereka aman dari kemunafikan. Ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di antaranya kalau mau disebutkan satu persatu kan panjang, 30 orang. Di antaranya yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah, wa minas sahabah alladzina adrakahum Ibnu Abi Mulaikah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ummu Abdullah, zawji Nabi alaihi salatu wassalam, afqahu nisa'il alam, wanita terfaqih di dunia. Tidak ada yang meragukan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari kaum mukminin. Yang benci dengan Aisyah itu hanya orang-orang kafir, orang-orang yang jelek hatinya. Kalau Syiah Rafidhah, mereka bukan muslimin, bukan bagian dari Islam sedikit pun. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Wajar kalau mereka benci terhadap Aisyah. Siapa yang enggak kenal Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha? Takut terhadap kemunafikan. Wa ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Wa Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha wa ardhaha. 3 sahabiat yang disebutkan namanya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang pernah diambil ilmunya oleh Ibnu Abi Mulaikah, dan itu digambarkan dalam ucapan Ibnu Abi Mulaikah termasuk deretan sahabat yang takut dari kemunafikan. Ini secara khusus ditujukan, disebutkan kali pertama oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tanbihan linnisa, sebagai tanbih untuk kaum wanita. Perasaan takut dari kemunafikan itu juga harus ada pada kaum wanita, tidak hanya kaum laki-laki. Ya, mukminah yang baik, seorang muslimah yang baik adalah seorang mukminah, seorang muslimah yang mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam kemunafikan, sebagaimana teladan mereka dari kalangan para sahabiyat mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam kemunafikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini secara khusus tanbih bagi kaum wanita. Mereka pun juga harus punya rasa takut dari kemunafikan. Kalau sampai ada seorang muslimah, seorang mukminah, alimah, hafizah, qari'ah, qanitah, muti'ah, abidah, bahkan sempurna dari sisi ibadahnya, keilmuannya, akan tetapi tidak ada rasa takut dalam hatinya terhadap kemunafikan, merasa aman, merasa kebal, merasa jauh dari kemunafikan lantaran ilmu dan ibadahnya, itu tanda bahaya. Kanibidina azani Allah wa iyaku. Termasuk kaum laki-laki. Wa minas sahabah, di antara nama sahabat lain yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Umar, Abdullah ibni Mas'ud, Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini nama-nama besar di kalangan para sahabat yang banyak disebut dalam kitab-kitab hadis. Minal mukthirin, semuanya takut dari kemunafikan. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, kemudian Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang kita tahu semangat mereka, ketakwaan mereka, ibadah mereka, mereka takut dari kemunafikan. Wa minas sahabah, di antara nama sahabat lain, Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu taala anhu wa ardah, pun juga demikian. Sampai di sini cukup bagi seorang mukmin mengkhawatirkan dirinya dari kemunafikan. Karena kalau kualitas keimanan kita dibandingkan dengan nama-nama sahabat tadi, enggak ada apa-apanya. Kalau mereka saja takut, dari mana kita merasa aman? Kalau mereka saja merasa tidak selamat, dari mana kita merasa kebal dari kemunafikan? Ya. Kalau mereka takut, maka kita harus lebih takut. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ternyata disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bal qad adraka jama'atan ajalla min haula. Kalau ditelisik lebih dalam lagi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Abi Mulaikah bertemu dengan para sahabat yang lebih tinggi kedudukannya dari nama-nama di atas. Seperti Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Siapa yang enggak kenal Ali ibnu Abi Thalib? Beliau orang yang sangat tinggi kedudukannya, sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan dalam hadisnya, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Engkau wahai Ali, kedudukanmu denganku seperti Harun dengan Musa. Ghaira annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja tidak ada nabi sesudahku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Saking dekatnya dengan Rasul alaihi salatu wassalam, tidak diragukan lagi termasuk khulafaur rasyidun al-mahdiyun, yang mendapatkan titah dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada segenap umat beliau yang ingin keselamatan, pegangi petunjuk mereka. Pegangi petunjuk Khulafaur Rasyidun Al-Mahdiyun, yang diantara deretan Khulafaur Rasyidun Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Takut dari kemunafikan. Lah ente siapa? Siapa kita bila dibandingkan dengan mereka? Apa jasa kita terhadap Islam? Seberapa tinggi ibadah kita? Kemudian anda merasa hebat, merasa aman, bebas, kebal, jauh dari kemunafikan. Itu salah besar. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Takut terhadap kemunafikan itu salah satu tanda kesempurnaan iman. Merasa aman dari kemunafikan justru tanda lemahnya keimanan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang takut darinya, ai an-nifaq, yaitu nifaq, illa mu'min, kecuali seorang mu'min. Ini termasuk barometer untuk diri kita masing-masing. Salah satu bahan muhasabah, salah satu poin terpenting yang setiap hari harus kita koreksi dalam diri kita masing-masing. Apakah anda merasa aman dari kemunafikan? Apakah anda merasa kebal dari kemunafikan? Apakah anda merasa selamat dari kemunafikan? Karena tidak ada yang takut dari kemunafikan kecuali seorang mukmin. Wala aminahu illa munafiqun. Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia seorang munafik. Nas'alullah as-salamu wal'afiyah. Kalau kita merasa aman, ah oh, jauh dari kemunafikan. Saya orangnya jujur. Saya orangnya amanah. Saya orangnya punya prinsip harga diri. Martabat yang harus dijunjung tinggi. Sehingga tidak mungkin melanggar perjanjian yang telah disepakati. Saya kalau bertengkar, berseteru, ya, enggak akan mengambil cara-cara rendah, cara-cara kotor, cara-cara hina yang menjadikan kita fujur dalam mukhasamah, misalkan. Terus merasa dia aman, merasa dia sebagai orang yang mukmin sejati, enggak pernah terbetik, terbesit dalam hatinya sedikit pun kekhawatiran terhadap ciri-ciri kemunafikan, justru itu tanda bahaya. Bisa dipahami? Tanda bahaya. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Baik. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Wa illa insyaallah taala pada pertemuan berikutnya akan kita bawakan bagaimana cara selamat dari kemunafikan. Cara menghindar dari kemunafikan. Terapi bagi mereka-mereka yang mungkin ada pada dirinya 1, 2, 3 ciri-ciri kemunafikan. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala, karena waktu yang terbatas, akan kita bawakan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala.